Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya Ustaz Al-Mukarram Ustaz Azhar Idrus. Saya bulan Ramadan tahun 2008 balik ke Pekanbaru. Ramadan 2008. Sampailah malam ini, baru malam inilah menengok masjid ni seramai ini. Sampai orang tegak. Baru malam inilah sampai jam macet sampai ke depan rumah kantor gubernur. Nah, jadi ceritanya panjang. Saya selalu menonton di YouTube, macam-macam saya buka. Ada saya tengok Ustaz Akil Hai, dia pakai lagu India saja, Ustaz Bollywood. Ada Ustaz Kazim, macam-macam. Tapi begitu melihat Ustaz Azhar Idrus, di situ saya jatuh hati. Saya tengok pagi, saya tengok. Yang kesan pertama saya waktu ada orang bertanya, Ustaz, bolehkah kalau ambil gambar bertiga? Tiga orang ambil boleh tak? Katanya nanti mati. Kata Ustaz Azhar Idrus, kalau ambil bertiga, yang ambil sekalipun mati semua. Nah, jadi waktu saya ke Kuala Lumpur, saya ingin betul jumpa, saya tanya-tanyalah Pakcik Razak. Pakcik Razak di Keramat, saya duduk kat Keramat. Ustaz, Pakcik Razak kenal dengan Ustaz Azhar Idrus? Oh, kenal. Macam mana kalau nak jumpa dia? Susah. Dia kalau bagi pengajian paling sikit 40,000 orang. Kalau dia bagi pengajian penuh. Beberapa hari yang lalu dia buat pengajian sini dekat Keramat. Ya. Oh, saya tak boleh jumpa. Tidak. Dah, cerita tentang Ustaz Azhar Idrus pun habis. Beberapa hari yang lalu datanglah tim mengatakan Ustaz Azhar Idrus mau ke Pekanbaru, ingin jumpa. Masuk. Ini pasti ada orang nak main-mainkan saya. Ini tak betul nih. Sampai tadi di jalan saya belum percaya, sampailah sudah jumpa barulah percaya. Ustaz Azhar Idrus menanya, nama sudah tahu, beliau tanya saya berat berapa kilo. Saya jawab, berat saya 50 dah masuk kasut. Kata Ustaz Azhar Idrus, alhamdulillah Ustaz sudah memudahkan orang lain. Memudahkan untuk apa? Memikul jenazah. Ada orang bertanya tadi, Ustaz Azhar Idrus ulama besar number one Malaysia, semua orang tahu, di YouTube semua tengok, di television semua. Tapi manakala dia datang, dia tak naik plane. Kenapa tak naik plane? Apa dia jawab? Banyak susah, banyak pahala. InsyaAllah, tawaduk, rendah hati. Beliau adalah orang yang dikenal, maka tak perlu saya kenalkan lagi. Al-Mukarram, Ustazuna. Saya selalu menyebut dalam WhatsApp saya, Ustazuna. Karena saya berguru tak langsung kepada beliau. Selama ini sanad saya terputus. Tapi setelah berjumpa ini, saya boleh mengatakan haddatsani al-ustaz Azhar Idrus. Karena sudah berjumpa langsung. Ada seorang sahabat Nabi bernama, saya bicara 30 menit saja. Kalau waktu sudah habis, tolong bagi tanda. Atau agak batuk-batuk sikit. Itu makna waktu dah habis. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya seorang sahabat bernama Anas ibn Malik. Anas ibn Malik sesudah Nabi meninggal dia pindah ke kota Basrah. Basrah Irak, bukan Kuansi. Di sini ada juga Basrah. Basrah. Kemudian di Basrah ini banyaklah murid-murid daripada Anas bin Malik, di antaranya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Al-Basri artinya orang Basrah. Al-Kufi orang Kufah. Al-Minkabawi orang Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani Padang. Nah, Nabi punya murid, sahabat punya murid, tabi'in. Dialah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri suatu hari ditanya tentang bagaimana orang beriman tapi melakukan dosa besar, minum khamar. Nah, ini pertanyaannya. Bagaimana hukumnya kalau orang beriman minum khamar? Dijawab sama orang Khawarij, kharaja, keluar. Khawarij sudah keluar dari jamaah. Ini kita kan judulnya malam ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut orang Khawarij, murtakibul kabirah, orang pelaku dosa besar, kafir, neraka jahannam, kekal selamanya. Sedangkan menurut Murji'ah, Khawarij di sini, Murji'ah di sini, dua kelompok yang saling bertentangan. Menurut Murji'ah, orang yang minum khamar maka dia tidak kafir dan imannya tidak berkurang sedikit pun. Karena menurut keyakinan Murji'ah, iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Satu Khawarij, satu Murji'ah. Ditanyakan itu kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, dan Imam Hasan Basri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah berpegang kepada Sunnah Rasulullah, wal Jamaah tak memisahkan diri dari As-Sawadul A'zam, kelompok yang besar, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, menurut saya orang beriman yang minum khamar itu tidak kafir, tapi dia fasik. Dia tidak kafir, tapi imannya rusak, tidak sampai pada kamalul iman. Maka dari tiga dialog ini, Wasil bin Atha, murid dari Al-Hasan Al-Basri, tak setuju. Kata Wasil bin Atha, orang yang minum khamar maka nanti di akhirat dia punya satu tempat, tidak di surga, tidak di neraka, namanya manzilah bainal manzilataini, satu tempat di antara dua tempat. Dia tak setuju dengan gurunya, karena Imam Hasan Basri mengatakan peminum khamar itu fasik, tidak seperti Khawarij kafir, tidak seperti Murji'ah imannya tak terganggu, tapi dia fasik. Sedangkan Wasil bin Atha mengatakan orang beriman minum khamar maka tempatnya adalah manzilah bainal manzilataini. Kemudian sejak dialog itu, maka Wasil bin Atha memisahkan diri dari pengajian Imam Al-Hasan Al-Basri. Memisahkan diri bahasa Arabnya i'tazala. Ketika Wasil pergi memisahkan diri, apa kata Imam Hasan Al-Basri? I'tazala Wasil anna. Wasil sudah memisahkan diri dari kami. Orang yang memisahkan diri itu disebut Mu'tazil. Kelompoknya namanya Mu'tazilah. Salah satu rukun Mu'tazilah mesti berpegang pada manzilah bainal manzilataini, satu tempat di antara dua tempat. Kelompok-kelompok ini lawan dari Ahlus Sunnah. Lawan dari Ahlus Sunnah adalah Ahlul Bid'ah. Orang pelaku bid'ah itu disebut dengan Mubtadi'. Makanya kalau mengkaji nama periwayat hadis, Fulan Mubtadi', dia pelaku bid'ah. Bid'ahnya apa? Karena dia mengikut Khawarij. Dia pelaku bid'ah. Bid'ahnya apa? Karena dia pengikut Murji'ah. Dia pelaku bid'ah. Bid'ahnya apa? Karena dia Mu'tazilah. Maka kalau sudah disebut Ahlul Bid'ah, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, bisa dibaca dalam buku Al-Firaq Bainal Milal Wal-Ahwa Wal-Nihal. Al-Fisal Fil-Milal Wal-Ahwa Wal-Nihal, Imam Zahiri. atau dibaca juga dalam buku Al-Farq Bainal Firaq, atau ada juga dalam tulisan Syahrastani Al-Milal Wan Nihal. Ini tentang kelompok-kelompok Ahlul Bid'ah. Dan Alhamdulillah kita sampai hari ini masih berpegang kepada Ahlus Sunnah Wal. Ada kawan sahabat na'uzubillah tetangga, dia mengaku beriman, dia minum khamar. Saya tak mengatakan, "Ustaz, apa hukum peminum khamar? Siapa yang minum khamar? Kafir, neraka jahanam, kekal dia di dalamnya." Maka saya sudah khawarij. Ustaz Somad itu ahli bid'ah tuh. Kenapa? Dulu pelaku bid'ah itu pemikiran, keyakinan. Bukan siapa yang baca doa kunut subuh bid'ah. Itu datang dari mana? Ustaz, apa hukumnya dia beriman tapi minum khamar? Imannya tidak terganggu sedikit pun, karena minum khamar itu tidak mengganggu imannya. Iman tak bertambah, iman tak berkurang. Kelompok apa namanya? Murji'ah. Ustaz, apa hukumnya orang beriman peminum khamar? Dia tak masuk neraka, dia tak masuk surga, tapi ada satu tempat untuk dia. Nama tempatnya manzilah bainal manzilataini. Kelompok apa namanya? Mu'tazilah. Ustaz, dia peminum khamar, apa hukumnya? Dia beriman, ya, dia minum khamar, ya. Dia tidak kafir, tapi dia fasik. Apa dia? Ahlu sunnah wal jamaah. Imam ahlu sunnah wal jamaah di antara tabi'in adalah Al-Hasan Al-Basri. Ada seorang namanya Ghailan Ad-Dimashqi. Dimashqi, Damaskus, ibu kota Suriah. Kata Ghailan, Al-Amru Unuf. Al-Amru Unuf. Dunia ini terkembang, tidak ada perencanaan di dalamnya. Setelah Tuhan menciptakan alam semesta, dia pun menonton saja. Dia tak tahu apa yang akan terjadi di masa akan datang. Maka kelompok ini menghilangkan satu dari rukun iman, yaitu percaya kepada takdir. Takdir bahasa Arabnya qadar. Qadar. Maka kelompok yang mengingkari takdir ini disebut dengan qadariyah. Jadi kalau ada kelompok mengatakan, "Saya tak percaya itu ada takdir. Antu minna billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Lima cukup. Adapun takdir tak ada itu." Ini kelompok ahlul bid'ah. Apa nama kelompoknya? Qadariyah. Sudah berapa kita bahas? Qadariyah, Mu'tazilah, Murji'ah, Khawarij. Ada lagi kelompok bid'ah namanya Khalqil Quran. Kata dia Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Imam Ahmad bin Hanbal meninggal tahun 241 di Baghdad, Irak. Imamnya Ahlus Sunnah kena fitnah Khalqil Quran. Makanya kata ayahnya namanya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, "Ayah saya sebelum masuk penjara, dia solat malamnya salasa mi'ati raka'ah, 300 raka'at satu malam. Tapi setelah dia masuk penjara, dia solat 150 raka'at duduk. Karena selama di penjara, dia disiksa. Dia terkena kriminalisasi ulama." Dalam bidang apa? Fitnah Khalqil Quran. Waktu itu ditanya, "Ahmad bin Hanbal, ya, Quran itu kalamullah apa makhluk?" "Quran itu kalamullah. Siapa saja yang mengatakan Quran kalamullah, maka dia akan ditangkap di penjara." Imam Syafi'i tidak ditangkap, karena Imam Syafi'i ahli usul fiqih hewan. Imam Syafi'i, ya, "Quran itu makhluk apa kalamullah?" Dijawab Imam Syafi'i, "Injil, Quran, Zabur, Taurat, keempat-empat ini makhluk." Imam Syafi'i selamat. Maksud Imam Syafi'i keempat-empat ini makhluk, jarinya ini makhluk. Ahli usul fikih mau dilawan, dia tak masuk penjara, hebat dia. Nah, apa maknanya? Kalau ada orang mengatakan Quran itu bukan kalamullah, dosen sekuler liberal diambilnya Quran, dipijaknya depan mahasiswa, "Apa nih Quran, bukan kalamullah ini?" Ini kelompok ahlul bid'ah. Sedangkan kita ahli sunnah wal jamaah meyakini Quran itu al-kalamu kalamullah al-munazzalu diturunkan kepada Nabi Muhammad, al-maktubu fil masahib tertulis di mushaf, al-tawatur diturunkan dengan cara mutawatir, bukan gharib, bukan aziz, bukan masyhur, tapi mutawatir diriwayatkan oleh jamaah, al-muta'abbad bitilawatihi dibaca dalam solat. Itu makna muta'abbad bitilawatihi, bukan membacanya beribadah, maknanya dibaca dalam solat. Sudah berapa kelompok ahlul bid'ah? Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Qadariyah, Khalqil Quran. Kelompok yang ke-6, apa dia? Itulah yang disebut dengan Syiah. Syiah bukan ahlu sunnah. Kenapa? Bagaimana cara kita meneleksinya? Asal keluar dia dari sunnah, maka dia bukan ahlu sunnah wal jamaah. Di antara letak keluarnya Syiah dari ahlu sunnah mana? Karena dia mengatakan wajib beriman kepada imam yang 12. Siapa yang tak percaya kepada imam 12, maka dia kafir halal darahnya. Meninggal Nabi Muhammad digantikan Sayyidina Ali, meninggal Sayyidina Ali digantikan Sayyidina Al-Hasan, meninggal Sayyidina Al-Hasan digantikan Sayyidina Al-Husain, meninggal Sayyidina Al-Husain digantikan Sayyidina Zainal Abidin, meninggal Zainal Abidin digantikan Muhammad Al-Baqir, meninggal Muhammad Al-Baqir digantikan Ja'far Sadiq, meninggal Ja'far Sadiq digantikan Musa Al-Kazim, meninggal Musa Al-Kazim digantikan Ali Ridha, Ali Al-Jawad, sampailah imam yang ke-12 yang katanya sampai sekarang belum mati dan dia sedang bersembunyi dalam bukit Sirdap. Entah apa yang dia tunggu, wallahu a'lam bissawab. Dan kita tidak meyakini itu. Ini keyakinan bid'ah mungkarah yang tak ada asal dan usulnya daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau beginilah memahami ahlu sunnah dan ahlul bid'ah, kita tak mudah membid'ahkan orang lain karena usulnya jelas. Siapa itu ahlul bid'ah? Mengatakan Quran makhluk. Siapa itu ahlul bid'ah? Mudah memponis kafir orang yang tak kafir. Siapa itu ahlul bid'ah? Orang yang mengkafirkan sahabat Nabi. Kata dia, Nabi itu sudah mengangkat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu penggantinya. Siapa saja yang mengambil mahkota kekuasaan Sayyidina Ali, maka dia kafir. Mereka mengkafirkan sahabat Nabi. Makanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi tidak bisa duduk bersama dengan Syiah dalam kelompok bernama Taqrib Bainal Madzahib. Ulama terbagi 3. Pertama melawan Syiah, yang kedua ikut Syiah, yang kelompok pertengahan ikut dialog yang dimotori oleh Mahmud Saltut Grand Sheikh Al-Imamul Akbar. Dialog Sunni Syiah, tapi ujung-ujungnya bukan dialog tapi tasyi' as-sunnah, mensyiahkan ahlu sunnah, syiahisasi ahlu sunnah. Wahai Imam Syafi'i, ya, apa kata Imam Syafi'i? La tusalli khalfa rafidhi, jangan engkau salat di belakang orang syiah. Kalau ada syiah jadi imam, jangan kau salat di belakangnya. Sifhum lana, tolong sebutkan pada kami bagaimana ciri-ciri sifat orang syiah. Apa kata Imam Syafi'i menjawab? Man qala inna Aba Bakrin laysa bi imamaini fahuwa rafidhi. Siapa yang mengatakan Abu Bakar dan Umar bukan pemimpin, maka dia syiah rafidhah. Mudah cara mengenali ahlul bid'ah. Siapa itu ahlul bid'ah? Orang yang tidak mengakui Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Ada buku judulnya 40 Masalah Syiah, ditulis oleh Emilia Renita, janda dari Jalaluddin Rahmat. Apa dia tulis di situ? Abu Bakar L.A. Apa makna L.A.? Laknatullah alaih. Jadi kalau ada orang bisa duduk bersama, kamu sekarang dalam dialog Sunni Syiah ya? Iya. Syekh Yusuf Qaradawi tak bisa duduk bersama. Kenapa Syekh tak bisa duduk bersama? Bagaimana mungkin aku bisa duduk bersama mereka? Mereka mengatakan setiap disebut nama Abu Bakar Umar, aku kalau disebut nama Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar radhiyallahu an, Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Mereka berkata, Abu Bakar Siddiq laknatullah alaih. Makanya kata guru tempat saya mengambil kemarin ijazah Sunan Tirmidzi, Sayyid Usama Mansi Al-Hasani Al-Maliki, murid langsung dari Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Ya abnai, wahai anak-anakku, kalau kalian mau mengambil ilmu, ambil dari Ahlus Sunnah, jangan ambil dari Ahlul Bid'ah. Bagaimana kami bisa tahu Syekh? Al-Khattul Ahmar, garis merah. Kalau sudah dia melampau garis merah, jangan ambil ilmu dari dia. Apa itu garis merah? Yaitu ketika dia berani mencaci maki sahabat Nabi. Ada kesamaan antara Syiah dengan Khawarij. Di mana letaknya? Sama-sama mengkafirkan sahabat Nabi. Siapa yang menikam Sayyidina Ali? Khawarij, namanya Abdurrahman bin Muljam. Karena menurut mereka, tiga sahabat Nabi ini sudah kafir. Sayyidina Ali, Amr bin As, Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini tiga orang mesti dibunuh, halal darahnya. Sayyidina Ali, Amr bin As, Muawiyah bin Abi Sufyan. Kebetulan takdir berkata lain, Muawiyah tetap hidup, Amr bin As tidak meninggal. Waktu itu Amr bin As gubernur Mesir, Muawiyah gubernur Syam. Sayyidina Ali solat subuh ditikam oleh Abdurrahman ibnu Muljam. Meninggal Sayyidina Ali sebagai seorang syahid. Ditangkap Abdurrahman ibnu Muljam. Ketika ditangkap, dipotong tangannya. Dia tak bergeming, tak sedikit pun dia gentar. Dipotong kakinya, dia tidak marah, dia tidak gemetar. Tapi begitu disuruh lidahnya julurkan, julurkan lidahmu. Untuk apa? Mau kami potong. Di situ menetes air matanya. Apa kata dia? Kalian potong tanganku, aku tak apa-apa. Kalian potong kakiku, tak mengapa. Jangan kalian potong lidahku. Kenapa? Karena kalau lidahku kalian potong, aku tak bisa berzikir menyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? Masalahnya bukan pandai baca Quran, bukan hafal Quran, bukan berzikir, tapi masalah keyakinan mengkafirkan orang lain. Ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau tak jelas kafirnya, suka mengkafirkan, maka kelompok ini disebut dengan takfiri. Syiah takfiri, Khawarij pun juga takfiri. Hanya saja Syiah semua sahabat kafir kecuali tiga. Siapa dia? Miqdad bin Aswad, Abu Zar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi. Lain daripada itu kafir. Ada satu kelompok lagi, yaitu kelompok Mujassimah. Diambil dari tiga huruf, Jim, Sin, Mim. Jisim, Mujassimah. Jisim, badan. Dipahaminya ayat-ayat Al-Quran tentang Allah, itu Allah berbadan. Ar-Rahmanu alal arsistawa. Allah duduk di atas aras. Hai Tuan Mujassimah, ya, menurut engkau bagaimana makna ayat Ar-Rahman al-Arsistawa? Allah duduk di atas aras macam aku duduk di atas kursi. Salah satu kaki turun ke bawah. Maka ini kelompok Mujassimah menyamakan Allah dengan makhluk. Batal keimanan mereka disebabkan dua ayat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat yang kedua, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Imam Syafi'i sibuk mengkaji masalah halal haram makruh mubah, usul fikih, Quran, hadis, ijma', qiyas. Kita punya spesialisasi, disiplin ilmu. Maka datanglah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari abad ketiga, abad keempat, menyusun suatu akidah disebut dengan akidah Asy'ari. Makanya ahli-ahli hadis itu Asy'ari. Imam Nawawi Asy'ari, Imam Suyuti Asy'ari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy'ari, Syekh Mutawalli Asy'ari Asy'ari, Syekh Ali As-Sabuni Asy'ari. Asy'ari adalah ulama yang menjadi bentengnya Ahlus Sunnah wal Jamaah melawan Khawarij, melawan Murji'ah, melawan fitnah Khalqul Quran, melawan Mujassimah. Itulah dia Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang nasabnya ke atas sampai kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Nah, jadi kalau dikatakan bagaimana kita di Nusantara, judulnya menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara, maka dulu kerajaan. Di sini titik temu kita. Sekarang mungkin kita sudah agak jauh, Ustazuna Azhar Idrus, non jauh di Malaysia, tapi dulu kita amat sangat dekat. Aceh di atas, turun dari Aceh empat kerajaan Melayu, Melayu Langkat, Melayu Deli, Melayu Serdang, Melayu Asahan. Turun ke Riau empat lagi, Melayu Siak, Melayu Pelalawan, Melayu Indragiri, Melayu Riau Lingga. Turun lagi ke bawah, Melayu Jambi, Melayu Palembang. Ini kerajaan Melayu, dan semua di kerajaan Melayu ini tertulis dalam konstitusi undang-undangnya. Tiga, dalam masalah akidah Asy'ari, dalam masalah fikih Syafi'i, dalam masalah akhlak tasawuf Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Alhamdulillah di Malaysia itu tertulis di konstitusi negara. Kerajaan Malaysia berdasarkan akidah Asy'ari, fikih Syafi'i, tasawuf Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Siapa yang keluar daripada ini, JAKIM boleh menangkap dia karena ada kuasa. Nah, ini kekuasaan penting. Jadi penceramah ustaz menyadarkan umat dari bawah, tapi kalau tak ada dari atas kekuasaan, ini akan kacau balau. Berakhir kerajaan Siak Sri Indrapura tahun 1946, berakhir kerajaan Riau Lingga 1911. Dari 1911 itu bergabunglah dengan Kesatuan Negara Republik Indonesia 1946. Saya baru pulang dari Pontianak, di sana pula ada kerajaan Melayu Pontianak Al-Kadriah dari tahun 1771. Lebih tua lagi. Apa dia? Kerajaan-kerajaan Melayu berdasarkan Islam. Nah, sekarang kita ingin kawal ini dengan apa yang ada pada kita, supaya yang kelompok-kelompok tadi tak masuk. Khawarij, fitnah Khalqil Quran, Syiah, Mu'tazilah, Mujassimah, dan kelompok-kelompok yang akan merusak kepala anak-anak kita. Akhirnya habis jo waktu setengah jam. Saya berceramah rasanya inilah yang paling lama. Duduk dekat Al-Mukarram Ustaz Azhar Idrus. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Saya ini hanya mengantar. Tuan rumah itu kan mengantar tamu. Dan biasanya orang mengantar itu sampai ke pintu aja. Asal sudah sampai, kita pun baliklah. Terima kasih. Mohon maaf. Selanjutnya kita serahkan kepada Ustaz Maliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pemaparan materi pertama telah kita simak bersama-sama dari Ustaz Abdul Somad LCMA. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pemaparan materi yang kedua dari Ustaz Azhar Idrus. Insyaallah beliau menyampaikan dengan menggunakan bahasa Melayu. Melayu apa nama Ustaz? Trengganu. Melayu Trengganu. Opo iku? Ya. Mudah-mudahan insyaallah sama-sama kita menyimak dan ini benar-benar sangat bermanfaat. Kepada Ustaz Azhar Idrus kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, habibina maulana wa qudwatina wa uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati pengerusi majlis kita pada malam ini, yang sangat-sangat kita kasih dan cintai, Tuan Guru Sahibul Fadilah Al-Ustaz Abdul Samad Al-Misri Al-Maghribi, yang baru saja memberikan ucapan yang pertama. Seluruh panitia Masjid Raya An-Nur Pekanbaru Riau, seluruh muslimin muslimat yang menjadi tetamu Allah sekalian pada malam ini, kita sama-sama panjatkan syukur banyak-banyak kepada Allah yang membenarkan kita malam ini berada di rumah Allah yang sangat hebat, masjid yang sangat besar, dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah berkati dan rahmati kita, dan semoga apa yang kita lakukan ini ditulis di dalam buku amalan kita sebagai suatu amal soleh yang kita harapkan memberi keuntungan dan kemenangan kepada kita semua pada hari kita akan berjumpa bertemu dengan Allah pada hari mahsyar nanti, insya-Allah. Allahu Rabbi, tengok orang ramai suka. Saya mohon maaf kerana mungkin apa ucapan-ucapan saya tidak sebagaimana bernasnya ucapan-ucapan Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Memang modal saya tadi banyak, tapi bila sampai tengok masjid begitu besar, 50% hilang modal saya. Terkejut tengok besarnya masjid, tinggal 50% modal mau bicara. Jumpa pula Pak Ustaz, hilang terus, habis licin. Jadi saya omong kosong saja malam ini, insyaAllah. Lagi pula apa yang saya mau cakap semua Pak Ustaz Abdul Somad sudah jelaskan, sudah diskusikan. Allahu Rabbi. Saya orang Terengganu, datang ke Riau. Saya selalu bercuti, saya pergi ke Indonesia. Ada tiga sebab. Yang pertama, kerana dekat. Yang kedua, belanjanya murah. Hotelnya RM70 Malaysia saja, RM250,000. Kalau di Kuala Lumpur sudah RM700,000 satu malam. Yang ketiganya, kerana saya senang berbicara, senang mau makan minum, orang faham. Pergi ke Aceh pun kita cakap, orang faham. Pergi ke Medan, kita bercakap, orang faham. Pergi ke Tanjung Pinang, bercakap, orang faham. Pergi ke Batam, bercakap, orang faham. Kita datang ke Pekanbaru pula, lagi-lagilah faham. Kerana kita orang Melayu sama saja, muka sama saja. Cuma kadang-kadang itu muka kita mirip seseorang, tapi Melayu tetap Melayu. Melayu adalah bangsa yang antaranya terhebat di dunia. Apa sebab? Sebab dalam dunia ini hanya orang Melayu sahaja yang ada mukanya semua muka bangsa lain. Betul atau betul? Betul. Ada orang Melayu muka negro, betul? Ada. Ada orang Melayu muka India, ada. Ada orang Melayu muka Cina. Ada orang Melayu muka Mak Saleh. Orang putih. Ah, macam saya. Ada. Okey. Ada orang Melayu muka Pakistan. Ada orang Melayu muka Arab. Betul. Itu kelebihan orang Melayu. Ada kekurangan tapi nak sebut kelebihan. Mana ada orang negro muka Cina? Ada? Ne? Ada. Mana ada orang apa? Orang Arab, muka Cina, orang Jepang, muka Afrika, tak ada. Orang Melayu lah yang hebat, ne? Ha, jadi datang ke Riau kerana kita sama-sama Melayu, ne? Ha. Dan mirip orang, muka orang Melayu ni pula macam-macam ada. Sebab itulah orang tua-tua kata kita dalam dunia ada 7 orang yang mukanya sama dengan kita. Bukan mirip, sama sebiji. Kita kena berjalan di dalam dunia ni mungkin akan jumpa 6 orang lagi. Muka Allah buat tu sama, betul atau tidak, wallahu a'lam. Neh, kadang-kadang rupa, rupa kadang-kadang kita berjalan, macam kawan saya di kampung, mukanya sebiji. Betul tak? Macam saya, ada orang pernah kata pernah jumpa muka macam saya. Dia, tapi saya tak jumpa lagi. 2 orang dia kata muka sama macam saya. Saya kata siapa? Nombor 1 yang berlakon filem Titanic. Wallahu a'lam, bukan saya kata. Yang kedua dia kata yang menyanyi Westlife. Dia yang kata, bukan saya kata. Betul. Pak Ustaz Abdul Samad pun ada mirip-mirip orang penyanyi terkenal, saya rasa Indonesia ya, rasanya macam Es Bagio. Allah Rabbi, bila sebut kita kerajaan-kerajaan Melayu tadi, Islam, Islam menyatukan kita, insyaAllah. Sampai bila-bila Islam lah yang menyatukan kita. Jauh dia akan jadi dekat bila kita satu agama, satu Tuhan. Tajuk kita malam ini tentang Ahli Sunnah wal Jamaah. Allah sebut di dalam Al-Quran, Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Al-Ayah. Wahai orang-orang yang beriman, wajib kamu jaga diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Yang kita takut sangat ialah api neraka. Kita tak kisah kalau tidak sembahyang 5 waktu tapi masuk syurga, tak apa, okey lagi. Nah, kalau kata minum arak masuk syurga, tak apalah. Yang kita bimbang bila kita tidak taat kepada Allah, tempatnya neraka. Kerana tidak ada tempat yang ketiga, hanya 2 saja, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, kata Allah. Di akhirat nanti satu golongan ke syurga, satu golongan lagi ke neraka. Go to hell. Dalam dunia banyak jalan, neh, macam-macam ada kelompok, macam-macam ada persatuan, pertubuhan dan sebagainya. Yang selamat daripada api neraka, yang muslim, yang berakidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi ada satu hadis yang selalu dibacakan oleh para ulama tentang perpecahan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama yang mengkaji hadis, dia bilang ada lebih kurang 15 hadis yang lebih kurang maknanya muradih. Daripada sahabat yang meriwayatkannya lebih kurang 14 orang. Saya ambil pendek saja, antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sataftariku ummati ala 73 firqah. Umat aku nanti akan berpecah kepada 73 kaum. Bukan 73 orang, 73 golongan. Satu golongan berbilion-bilion. Sintani wasaba'una finnar. 72 golongan di dalam neraka. Na'uzubillah. Wahidah fil jannah. Hanya satu golongan ke dalam syurga. Iaitulah wama ana alaihi wa ashabi. Ada hadis yang meriwayatkan jalan aku dan jalan sahabat aku. Dari riwayat yang lain, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada riwayat mengatakan al jamaah, ada riwayat mengatakan hiyal jamaah. Maksudnya sama. Yang selamat daripada neraka Allah, yang ke syurga ialah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab tu diskusi kita pada malam ini adalah yang terbaik. Kerana mana-mana diskusi tentang agama, kalau berkait tentang akidah, yang paling mahal, yang paling berharga. Kenapa? Kerana menyelamatkan daripada neraka Allah. Kita mohon boleh ke depan sikit tak? sebab ramai saudara kita kena berdiri di belakang. Boleh tak? Gerakkan punggung ke depan sikit. Tak apa, tak apa. Rapat lagi. Maju ke depan. Bahasa Riau, maju ke depan. Baju ke depan, biar orang belakang dapat duduk. InsyaAllah, barang siapa yang memberi ruang kepada saudaranya di dalam dunia, Allah beri dia kelapangan pada hari sempit di padang mahsyar nanti, insyaAllah. Amin. Nah. Jadi wajiblah daripada ayat tadi kita jaga diri kita dan anak isteri kita daripada api neraka. Antara perkara yang membawa kepada api neraka ialah kita tidak berada di atas ahli sunnah wal jamaah. Batu sangat penting. Akidah sangat penting. Dalam kitab-kitab hadis yang menyebut tentang soalan mungkar wa nakir, antara soalannya, wama i'tiqaduka, apakah i'tiqad kamu tentang perpecahan 73, 72 ke dalam neraka, satu ke syurga? Bukan berkait masalah serban, bukan masalah baju, masalah seluar, masalah akidah yang kita kena jaga. Bukan janggut, bukan tanya siapa yang janggut panjang masuk syurga. Saya masuk dulu. Betul tak? Kalau tanya di akhirat nanti, siapa janggut panjang masuk syurga dulu? Saya masuk dulu. Ustaz Abdul Samad, tolong, tolong. Atau siapa yang handsome masuk dulu? Ustaz Abdul Samad masuk dulu. Saya tak boleh masuk, dia handsome dari saya. Betul tak? Dia handsome dari saya. Cuma umur, usia saja, saya muda setahun daripada Ustaz Abdul Samad. Kerana saya dilaporkan, kelahiran saya dilaporkan cepat 14 tahun. 14 tahun belum lahir, saya sudah ada surat lahir. Jadi bukan tanya siapa serban besar masuk syurga, bukan. Siapa pakai jubah siang dan malam masuk syurga, tak. Ne? Ha. Yang tanya antaranya akidah. Apa i'tiqad kamu? Apa akidah kamu? Ne? Kita kalau nak mengeja i'tiqad pun sudah tidak pandai, apalagi i'tiqad yang sebenar. Ne? Ha. Kita dibawa jauh daripada agama kita sendiri, kita jauh daripada akidah kita sendiri. Neh, dulu di Indonesia, di Malaysia menggunakan tulisan Jawi. Jawi. Ya, sekarang dah tak ada. Orang Jepang tidak segan, tidak malu kalau tidak boleh baca bahasa Arab. Kerana dia orang Jepang. Orang Perancis tidak malu kalau tidak boleh baca bahasa Tamil. Kerana mereka Perancis. Ne? Orang India, orang Tamil tidak malu kalau tidak boleh baca bahasa Melayu. Tapi kita orang Melayu tidak reti bahasa Melayu. Betul tak? Bahasa kita bahasa Jawi yang dekatkan kita dengan Al-Quran, Hadis dan kitab-kitab Turos. Kita dibawa, dihanyutkan oleh arus moden sehingga kita lupa ne? Tulisan kita sendiri. Akhirnya kita jauh daripada kitab-kitab ulama. Kitab-kitab ulama yang mensyarah, yang menjelaskan maksud Al-Quran dan Hadis. Masya Allah, jaga betul-betul akidah kita. Sebahagian besar sudah disebut akidah atau kelompok-kelompok yang menyeleweng, yang sesat oleh Ustaz Abdul Samad. Jadi tak ada apa lagi saya nak jelaskan. Cuma akhir-akhir ini banyak fitnah yang menyerang akidah ahli sunnah wal jamaah. Kerana kita berada di zaman nikmat yang sangat hebat. Dulu saya mengaji, masa zaman saya mengaji tahun 90-an. Masa itu mengajilah, mengaji talaki. Saya tidak masuk pesantren, tidak masuk mana-mana sekolah agama, tidak pernah. Atau universiti, tak pernah. Saya belajar sekolah Inggeris. Daripada kecil sampai besar sekolah Inggeris. Ne? Saya belajar sendiri saja talaki dengan guru-guru. Zaman saya belajar tahun 90-an, tak ada internet, belum ada. Masa tu baru masuk CD, tapi tak ada kita boleh tape dengan CD, guna kaset. Ustaz ingat kaset. Jadi keset-keset yang kosong, tape yang kosong, beli 400-500 keping, dihantar ke pesantren-pesantren di Kelantan, di Patani. Ada nak baca kitab Warakat, kita hantar 400 keping. Di sini nak baca kitab Arfiah Ibnu Malik, kita hantar 300 keping. Pergi atau pergi ambil, pergi atau pergi ambil, sampai di rumah talaki pula seorang-seorang dengar. Kadang-kadang tersangkut pusing dengan pen, pusing dengan pen, bunyi kitabnya tebal-tebal, baca kadang-kadang tafsir Jamal dan sebagainya, payah nak dengar. Tapi itulah manjada wajada, bersungguh-sungguhlah kamu, Allah bagi orang yang bersungguh-sungguh, insyaAllah. Saya dulu mengajar, mula-mula mengajar 3 orang, mula-mula Allah bagi saya murid 3 orang, lama juga 3 orang. Dalam 3 orang ni saya mengajar kitab kecil je, Pati Musalli, Pati Faridah. 3 orang yang mendengar jadi murid, 2 tidur. 2 tidur, tak? 2 tidur. Mula-mula tak tidur, separuh tu tidur. Dia hangguk-hangguk, tidur lagi. Hangguk-hangguk. Mana benar-benar aku hangguk. 2 tidur, seorang tak tidur. Tapi yang seorang tu tak tidur, tidak mendengar. Kurang pendengaran. Saya tahu tu lepas bercakap dengan dia, tapi alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Sekarang Allah bagi ramai. Tapi malam ni paling ramai lah saya tengok orang. Dan ni saya banyak duduk sepentas dengan orang-orang hebat. Allah beri nikmat kepada saya. Di antara yang ramai saya duduk sepentas dengan almarhum Syekh Ali Sabuni. Dia menggunakan penerjemah, kita berdua. Dan malam inilah yang kedua paling hebat lah, bersama dengan Ustaz Abdul Somad. Sampai daripada rumah gubernur, jam sampai ke sini. Saya kata, ini rumah siapa besar sangat? Itu supir tadi kata rumah gubernur. Saya kata, 10 tahun lagi Ustaz Abdul Somad jadi gubernur, duduk sini. Amin. Kerana bila gubernur itu kasih kepada agama, insyaAllah akan turun barakat minas sama wal ard. Macam-macam nikmat yang Allah beri, internet ada di dalamnya bala, ada di dalamnya kebaikan. Dalam baik itu ada buruk, dalam buruk itu ada baik. Facebook, Instagram, kilogram, monogram, apalagi gram. Dulu kalau orang Pekanbaru, kalau dia bercakap perkara yang tidak betul, orang di Padang tak tahu, orang di Jambi tidak tahu, orang di Malaysia lagilah tidak tahu. Tapi sekarang laju. Sekali dia tulis dalam Facebook dia, dia post. Walaupun dia duduk di Pekanbaru, orang Terengganu boleh tengok, oh dia ni bodoh. Mana? Boleh tahu. Dia ni sesat. Dia ni tidak berduduk jalan yang benar. Dia menyanggahi Al-Quran dan hadis jaga-jaga. Sebab itulah hebat serangan-serangan yang digunakan oleh musuh-musuh Islam untuk membinasakan Islam. Antaranya ialah menjadikan perkataan-perkataan yang baik, yang manis, supaya kita termakan dengan gula-gula tersebut. Banyak di Malaysia sekarang kata-kata yang mengatakan kita tidak perlu ikut ulama. Tidak perlu ikut ulama. Atas alasan ulama sama macam kita. Dia 3 jenis serangan ke atas Islam. Yang satu, jangan ikut Quran dan hadis. Quran dan hadis ini tidak benar. Itu satu golongan. Golongan yang kedua, Quran saja benar, hadis tidak benar. Yang ketiga, Quran dan hadis saja yang benar, ulama tidak benar. Yang ini yang paling bahaya. Yang paling bahaya. Jangan ikut ulama. Ulama sama dengan kita. Dia kata sama dengan kita. Itulah masyarakat kadang-kadang mereka terpengaruh. Tidak ada orang yang sama dengan kita. Kita dengan isteri kita tak sama. Isteri kita boleh masak sambal, boleh masak apa, gado-gado, boleh masak apa benda ni, macam-macam rendang. Kita boleh, kita tak boleh. Sudah tidak sama. Kita pergi kedai, motor kita rosak, sepeda kita rosak. Kenapa kita kata kita sama je manusia? Tapi bila rosak sepeda, kita pergi kedai, bengkel. Kenapa tak buat sendiri? Kerana kita yakin kita tidak sama dengan orang yang pandai baik kimoto. Apatah lagi ulama-ulama. Jadi gunakan akal, jangan terpengaruh dengan perkataan yang berkata kita sama dengan ulama. Tak sama. Yang anak kita pergi mengaji sekolah, sini sekolah rendah apa dipanggil? SJ. Ya. Anak kita umur 7 tahun masuk SJ. 3 hari anak balik. Kenapa? Enggak mau pergi sekolah lagi adik? Tidak mau, kerana cikgu dengan adik sama sahaja manusianya. Itulah hakikatnya. Kalau anak kita buat dalil macam tu, anak kita sakit. Sudah tidak betul otak dia. Neh? Antar pergi mengaji Quran, nak kenal alif ba ta sampai ya. 3 hari belajar balik. Kenapa tak mau belajar? Kita, saya dengan tuan guru, dengan pak kiai yang mengajar Quran sama. Adik tengok sama, mata sama, hidung sama. Tak perlu belajar, belajar sendiri. Lingkup. Faham? Jadi jangan, jaga-jaga. Neh? Ditolak ulama, sebenarnya menolak ulama ialah menolak Al-Quran dan hadis. Itulah kehancuran yang sebenarnya. Neh? Yang peliknya, dia larang kita ikut ulama, tapi dia bersandar dengan perkataan ulama. Nampak? Kalau tak boleh ikut ulama, kenapa dia kata rawahul Bukhari, rawahul Tirmizi, rawahul Abu Daud? Ini ulama, ulama yang cek hadis, ulama yang koreksi hadis, yang cek sanad dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita direct dengan Allah dan Rasul, patutlah. Kita tak sempat dengan Allah dan Rasul. Dengan Nabi kita tak sempat. Orang yang jumpa Nabi ni sezaman dengan Nabi, man lakiya Rasulullah fi hayatihi wa kana mu'minan bi. Orang yang sempat berjumpa Rasulullah pada Nabi masih hidup dan beriman, itu sahabat. Sampai pada zaman tabi'in, mereka pun tidak sempat lagi bertemu dengan orang-orang yang zaman sahabat yang dekat dengan Nabi, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati, jangan kita terpedaya, kita sama saja, ulama sama saja. Kita dengan pak kiai pun sudah tidak sama. Neh, masyarakat sekarang memang berpenyakit hatinya. Dalam perkara dunia mereka taat kepada makhluk. Dalam perkara agama mereka tidak mahu taat kepada ulama. Neh, saya tak tahulah di Riau ini berlaku, tapi di Malaysia ada berlaku. Neh, dalam bab dunia dia taat. Dia kalau kata listrik di rumahnya rosak, dia pergi jumpa tukang listrik. Ya? Tukang listrik kata, ini semua kabel kena buang pak, belanjanya RM3,000. Baiklah, baiklah. Ya? Kenapa dia tidak tanya hadis sahih? Dia tak tanya hadis sahih atau tidak. Ya? Dia pergi jumpa doktor, doktor kata, pak ini penyakit, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini, kena makan ini, ubatnya RM2,000. Adakah kita tanya hadis sahih? Ada sanad? Tak, terus kita percaya. Tapi bila ulama memberitahu hukum, kita hanya tanya hadis sahih, hadis sahih, hadis. Ulama tazkirah untuk menjaga kita. Nampak tak? Jangan kita biadab bertanyakan ulama. Neh, adakah ini sahih yang kamu mau menasihati aku? Adakah sahih? Nampak? Ini kena jaga-jaga. Banyak sekarang yang nak membawa kita jauh daripada ulama, ya, supaya kita terus tafsirkan sendiri Al-Quran dan hadis. Nabi SAW pernah pesan, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi wa fi ra'yatin bi ghairi 'ilmin falyatabawwa' ma'adahu minan nar. Barang siapa tafsir Quran ikut kepala akalnya sendiri atau tanpa ilmu-ilmu yang melayakkan dia tafsir Quran, maka beli atau sediakanlah tempat duduk di dalam api neraka. Nauzubillah. Neh, hati-hatilah, neh. Saya suka tengok orang Riau, neh, ada pak ustaz, ada kiai yang menyampaikan ilmu. Neh, saya seronok sungguh. Kerana bila tengok 2 tahun lepas tengok YouTube Ustaz Abdul Somad. Dulu saya tengok YouTube apa kaset-kaset Kiai MZ Zainuddin orang Pulau Jawa. Neh, bila dia meninggal, dengar Pak Ustaz Abdul Somad 2 tahun yang lepas. Neh, sampai di tempat saya, budak-budak pun suka dia pasal lucu. Neh, dia kalau budak-budak kecil suka, baguslah tu. Neh, sebab kadang-kadang kita bicara hanya satu kelompok masyarakat yang datang. Ada ustaz yang bila dia mengajar, yang tua je mari, yang muda tak suka, tua je mari. Neh, ada yang bila cakap, orang muda je mari, orang tua tidak datang. Neh, tapi biar semua kelompok datang. Neh, jadi saya nak mohon maaf lah kadang-kadang tersalah cakap dan sebagainya. Nak beri peringatan sungguh-sungguh, golongan satu kelompok yang baru, yang dianggap hebat, mereka lah yang lebih kenal Al-Quran dan Hadis. Mereka melarang kita ikut kiai-kiai pergi berbalah atau ajak kita berbalah ke perkara yang khilafiah. Benda ni sangat berbahaya. Di tempat saya ada satu kelompok yang dia kata kalau kita baca doa nak makan, ini Kristian. Baca doa nak makan, Kristian. Kalau tahlil itu Hindu. La ilaha illallah. Nih, benda-benda yang macam ni. Tapi benda-benda yang ijma' ulama' mereka diam. Tentang arak, tentang perzinaan, tentang narkoba, mereka diam. Perkara-perkara khilafiah, mereka bising. Mengeluarkan hadis dan sebagainya. Ini tanda akal yang tidak betul. Nih, seorang ulama Mesir memberitahu, orang yang mengenengahkan perkara khilafiah, yang membawa kepada perbalahan, tanda akalnya sudah rosak. Nih, jangan kita berbalah perkara-perkara khilafiah. Kita nak akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah berpusat di Riau, berkembang ke seluruh Nusantara. Amin. Kerana makna Riau, apa makna Riau? Awak orang mana? Ya? Orang mana? Orang Riau. Apa makna Riau? Ha, saya tahu. Apa makna Riau? Orang mana? Orang Batak. Dah? Orang Riau. Orang Riau. Apa makna Riau? Siapa lagi orang Riau? Ada? Awak orang Riau. Apa makna dia? Riau, tahu makna Riau? Nak tahu tak? Ya. Awak tahu tak? Betul atau tidak? Bolehlah. Maksud saya makna Riau dalam bahasa Inggeris. Riau itu adalah religion Islam act unity. Nampak? Agama Islam membawa persatuan umat Islam. Betul tak? Ingat itu sampai mati. Jadi kita mahu bermula daripada Riau jadi sumber persatuan umat Islam. Kita bawa akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah berkembang seluruh Nusantara sehingga diamlah segala firqah-firqah yang menyesatkan. Kerana kita bukan nak cari kemenangan, kita bukan nak cari hebat, glamour dan sebagainya. Kita nak ku angkusakum wa ahlikum nara. Kita nak selamat dari neraka. Nabi SAW telah memberi keputusan hanya Ahli Sunnah Wal Jamaah yang selamat daripada neraka dapat syurga Allah. Maka kita tolong kembangkan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Yang ada Facebook, kembangkanlah. Nah, apa ni, huraian-huraian, diskusi-diskusi ulama Ahli Sunnah seluruh dunia. Banyakkan post di dalam Facebook, jangan banyak selfie sangat. Nah, yang mana boleh menulis, tulislah. Nah, apa-apa pun, yang pandai copy paste, copy paste lah pandangan-pandangan ulama Ahli Sunnah. Sebarkan kalau boleh satu hari satu artikel Ahli Sunnah di dalam page masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Azhar Idrus untuk memberi semangat. Kita takbir sama-sama. Allahu Akbar.